لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات marilah kita memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita bersalawat dan menyampaikan salam untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah yang kami muliakan, sanawatun khadda'atun yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita yang hidup menyaksikannya, mengalaminya, menjalaninya. Sanawatun khadda'atun. Sanawat jamak dari sana, tahun. Berarti enggak satu tahun ya. Sanawat beberapa tahun. Khadda'atun yang di dalamnya penuh tipu-tipuan. Tahun-tahun penuh tipu-tipuan. Dan nak tipu aja manusia hidup dalam tahun itu. Sama ada dia orang beriman ditipu, orang Islam ditipu, non-Islam ditipu. Asal dia manusia kena tipu. Bahkan hewan ternak pun ditipu. Kayaknya makanan ditangkap rupanya pancing. Kena tipu, sanawatun khadda'atun. Kita hidup pada tahun tipu-tipuan. Obat-obatan juga kelihatannya bagus, dipromosikan hebatnya luar biasa, kena tipu, tipu-tipuan. Air minum juga dipromosikan ini air hebat dan sebagainya, diminum lalu banyak penyakit yang datang, tipu-tipuan. Bahkan pada hakikatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan hanya kehidupan yang menipu. Cobalah Bapak, Ibu. Mana rumah yang cantik dengan susah payah dibangun. 10 tahun yang lalu hari ini catnya mulai memudar. Temboknya mulai retak-retak. Lantainya juga sudah mulai pecah. Airnya bermasalah. Mana dia anak-anak muda yang kemarin tubuhnya kekar-kekar, ikut gym sehingga berkatak-katak badannya. Coba lihat itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Arnold Schwarzenegger yang dulu dikatakan sebagai idolanya Amerika untuk lambang badan terideal kelas dunia, hari ini sudah keriputan, kempot, peot. Tidur dalam keadaan hina di depan patungnya. Tipu-tipu hidup ini. Dia pun sekarang sudah tua, rapuh dan kempot, peot. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mana mata kita yang dulu tajam, hari ini sudah mulai memudar. Mana telinga kita yang dulu nyaring mendengar, hari ini sudah mulai pakak. Mana suara kita yang lantang pada hari ini sudah mulai lambat bersuara. Jalan yang dulu kencang hari ini sudah lambat. Penuh dengan batuk-batuk. Perut yang dulu six pack hari ini sudah gendut. Lihatlah orang-orang yang seperti kita dulu banyak yang sudah hidup. Dan sekarang mereka sama di dalam tanah. Sama di dalam tanah dalam artian mau jenderal, mau presiden, mau gubernur, mau tukang cukur, mau panggalih bubur, penarik becak, orang delman, buruh kasar, dengan raja dan presiden sama, masuk tanah semuanya, mati semuanya. Makanan malam ini dimakan, besok maaf jadi tahi yang bau. Enaknya cuma sampai di lidah, masuk tenggorokan maka dia akan digiling di penggilingan. Sebahagian dijadikan untuk menambah daya tahan tubuh supaya bisa bertahan untuk hidup, sebagian besarnya dibuang menjadi kotoran. Ketipu, Pak. Yang sebenarnya apa? Dimakan tidak lagi keluar. Dan itu hanya di surga itu ya. Dimakan tidak pernah lagi keluar. Seberapapun makan enaknya dapat, tapi tidak pernah, maaf, tidak pernah jadi tai. Minumlah semua minuman, enak rasanya dan semakin diminum semakin enak, tetapi tidak butuh pipis dan tidak butuh sakit perut. Itulah dia yang sebenarnya. Kalau hidup kita ini semua serma diaga, banyak pun uang tetap saja yang boleh dimakan diminum terbatas. Lek kata lo wak cik lapau nasi santung sedalam sekali duduk, takkan sanggup. Itu pun kalau dipaksa akan sakit, tidak tahu lagi bernapas lewat mana. Habis itu, betapa banyak orang-orang lepas lebaran kemarin memenuhi rumah sakit karena banyak masalah dari perutnya yang makan tanpa diagak, tanpa dibatas. Tipu-tipu kaum muslimin yang kami muliakan. Maaf, istri kita yang dulu cantik memikat, pada hari ini kita sudah ketipu karena dulu kita tertarik karena kecantikannya, hari ini muak melihat wajahnya. Kenapa? Sudah kendur, giginya sudah kabur satu persatu. Galaknya ngiri wak menceliak, merinding wak menceliaknya galak. Dulu galaknya jatuh jantung wak, kini galak bini wak rasa menceliak vampir rasanya. Tipu-tipu. Tapi istri yang sesungguhnya di surga, sekali gadis tetap gadis, walaupun disetubuhi setiap saat dia tetap kembali menjadi gadis. Keceriaan, kemanjaan, fitnya, bau aromanya, semuanya menyenangkan. Hari ini wanita tipu-tipu. Lihatlah wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, inilah hidup yang tipu-tipu. Seminggu saja tak mandi dia, mendekat kita tati lantang kita dek baunya. Laki-laki juga sama, Pak. Tapi kalau hidup yang sebenarnya, yang tidak ada tipuan, nanti dalam surga, sekali muda kita tetap muda terus. Sekali muda tetap muda terus. Itulah hidup yang sebenarnya. Wa innal akhirata lahiya lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah yang sesungguh-sungguhnya kehidupan. Kehidupan yang tidak ada kematian. Kehidupan yang tidak butuh tua. Bahkan hidup yang tidak butuh tidur. Hari siang terus dengan kegembiraan. Mataharinya tidak menyengat, tidak membakar. Di dunia butuh malam. Malam itu butuh istirahat karena siang harinya dah capek, ini hidup tipu-tipu. Tapi di akhirat energi tak terbatas. Di dunia dibutuhkan mensuplai vitamin ini, memakan ini dan itu segala macamnya. Wahai hamba-hamba Allah kami muliakan, hidup ini tipu-tipu. Apalagi tahun-tahun menjelang Dajjal keluar. Sang penipu yang maha penipu adalah Dajjal. Apa arti Dajjal? Sang maha penipu. Itu arti Dajjal, Pak. Menjelang Dajjal ini keluar, hidup ini asli tipu-tipu. Kalau tadi hakikat hidup tipuan, dari muda jadi tua, tua jadi mati, itu masih tipuan itu. Hidup yang sebenarnya harusnya gak ada tua, gak ada mati, hidup yang sebenarnya. Makan yang sebenarnya gak pernah sakit karena kekenyangan, tapi makan terus sepuas hati dan tidak pernah menjadi tahi dan kotoran. Itu yang sebenar-benarnya. Di dunia sebentar saja nikmatnya di hotel bintang 5, habis itu harus keluar. Tapi kelas penginapan kita nanti di dalam surga abadi. Yang seandainya seluruh kekayaan di dunia dibuatkan satu ruangan kamar saja untuk mengalahkan pemandangan rumah kita di surga, takkan mampu dunia ini. Jangankan satu kamar, satu perhiasan yang nempel di dinding rumah orang beriman nanti di dalam surga, kata Rasulullah, takkan terbeli oleh seluruh dunia dengan segala isinya. Ya Allah, itulah dia sebenar-benarnya. Enggak tipu-tipu itu, Pak. Kalau dunia ini tipu-tipu. Kenapa tipu-tipu? kaum muslimin yang kami muliakan, sudah pernah dibangun bangunan yang lebih mewah daripada yang dibangun di sana. Kapan? Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, lantai pun seperti permata mutiara, di bawahnya ada ikan yang berenang. Sampai-sampai sang ratu Balqis menyingkap pakaian-pakaian ininya, pakaian dalamnya, sehingga tersingkaplah betisnya, menyangka itu adalah air, lebih mewah daripada yang dibuat oleh orang zaman sekarang. Tapi sekali lagi, itu pun telah berakhir. Semuanya tipu-tipu. Semua bangsa-bangsa yang pernah hadir di muka bumi, hari ini tinggal puing-puingnya saja. Seluruh nama-nama yang pernah tercatat dalam sejarah, hari ini hanya tinggal ceritanya saja. Hidup ini tipu-tipu. Al-maghrurun, antum adalah orang-orang yang tertipu. Maka kalau kita menganggap dunia inilah segala-galanya, asli ini makhluk maghrur, orang yang sudah tertipu. Kalau menganggap dunia ini segala-galanya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia inilah kesenangan tapi menipu. Senang ya sebentarnya, Pak. Sudah tua ketipu. Sekali lagi saya katakan, selagi hidup ini masih ada ujungnya, yaitu tua dan mati, maka hidup ini tipuan. Selagi hidup ini masih ada dua kata di situ, kaya dan miskin, hidup ini adalah tipuan. Ya, selagi hidup ini masih ada dua kata, siang dan malam, hidup ini adalah tipuan. Selagi hidup ini masih ada dua kata, menjabat dan pensiun, hidup ini adalah tipuan. Ingat itu, renungkan itu. Selagi hidup ini masih ada dua kata yang paradoks, yang bertentangan, maka hidup ini adalah tipuan. Masih ada tua, muda dan tua, hidup ini tipuan. Yang benar itu hanya satu kata saja, senang dan tidak ada susahnya, itu baru hidup. Betul tidak? Dan itu hanya di surga. Siang tidak ada malamnya, itu hanya di surga. Muda tidak ada tuanya, itu hanya di surga. Menjadi raja dan tidak pernah jatuh dan tidak pernah pensiun, itu adalah hanya di surga. Hanya satu kata saja, tidak ada paradoksnya, tidak ada lawannya, maka itulah kehidupan. Kaya tidak pernah miskin, itu hanya di surga. Di dunia ini orang kaya terancam miskin, apalagi setelah COVID-19. Tidak sedikit jutaan perusahaan bangkrut sedunia. Tidak sedikit miliaran orang-orang di PHK. Padahal kemarin sedang jumawa-jumawanya. Maka sekali lagi, selama dalam hidup ini masih ada dua kosakata ini terpakai, maka itu masih hidup yang menipu. Hidup yang sebenarnya satu kosakata saja. Hidup tanpa mati-mati, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Hah? Wahai hamba-hamba Allah, selagi di dunia ini masih ada adil dan zalim, maka ini adalah kehidupan yang penuh tipu-tipu. Kehidupan yang maha adil dan tidak pernah ada kezaliman, hanya di akhirat, di surga saja. Maka itulah kehidupan yang sebenarnya. Saya ingin sadarkan diri saya yang sedang berbicara ini. Karena kita sudah banyak lemes, Pak. Sudah banyak lemes, Bu, melihat kenyataan hidup hari ini. Tidak tak kecian dewa oleh mencaliak dan mendengar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sudah muak kita. Betul tidak? Sudah muak dan jijik. Maka kita kembalilah kepada hakikat hidup di dunia ini. Ini hidup tipu-tipu. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Hendaknya dengan sedikit renungan singkat dan sederhana ini, menjadikan kita berbesar hati dan berbesar harapan kalau kita akan menjadi pemenang menuju kehidupan yang sebenarnya, yang tidak ada tipu-tipu, kehidupan di dalam surga Allah kelak. Amin, amin, amin ya Rabbana, amin. Ibarat Allah, faminuhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak manusia fokus hidupnya hanya memburu dan meraup dunia. Lalu mereka mati. Mereka masuk ke kehidupan yang sesungguhnya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di kehidupan yang sesungguhnya. Karena semua waktunya telah dihabiskan untuk memburu tipuan. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan ada di antara manusia hidupnya di dunia bukan untuk dunia, tetapi mereka mendapatkan kesenangan di dunia. Mereka mengejar akhirat menggunakan dunia, lalu di akhirat mereka juga mendapatkan kesenangan akhirat yang abadi, dan mereka selamat dari neraka. Mudah-mudahan ayat yang kedua ini untuk kita semua ini. Amin ya Rabbana. Amin. Ibarat Allah yang kami muliakan. Hidup boleh kaya, tetapi tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup boleh sehat, tetapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakai kekayaan itu, pakai kesehatan itu, pakai masa muda ini. Hidup ini tipu-tipu, wahai hamba Allah yang kami muliakan. Oke, kalau begitu kita lanjut ke mana cerita kita? Kita lanjutkan kepada perburuan yang sesungguhnya adalah orang-orang yang firman Allah, wabtaghi fima at fabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini yang seharusnya kita berada, Pak, Ibu. Apapun yang Allah kasih kepada engkau di kehidupan sesaat di dunia ini, pakai semuanya untuk memburu akhiratmu. Itu yang diingatkan oleh Allah. Bawa semuanya, Allah titipkan pada kita. Mana yang mau? Jadi barang titipan selamanya atau titipan akhirnya dipermainkan jadi milik kita? Maunya yang mana? Dipermainkan jadi milik kita, padahal sebelumnya adalah titipan. Caranya gimana? Selagi masih dititipkan ke tangan kita, oper ke Allah, ya. Kirim ke Allah Subhanahu wa taala. Kirim. Bawa umroh, bawa haji, bangun masjid, tolong pesantren. Amalkan semua amalan yang bisa dipakai, diamalkan melalui harta kita, pencarian kita. Cari-cari, sisakan sikit buat dunia, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kesadu Allahnya pun lo disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sisakan seketik untuk hajat duniamu. Sisakan sikit, buatlah rumah ala kadarnya. Belilah kendaraan hanya sebatas kebutuhan, ya, transportasi, sekolahkanlah anak sebatas itu. Tapi kalau dapat menabungnya ke Allah, jangan menabungnya untuk dunia. Bali tanah selawe-lawehnya mati ya, Wak. Tanah itu jadi warisan, yang menikmati ahli waris awak, yang dihisap awak. Maaf menurut amboku termasuk orang tertipu. Anaklah kadang-kadang lah kuliah, lah selesai kuliah, lah berumah tanggonya, selesai itu biarkan dia mencari hidupnya pula, mencari rezekinya pula. Apa yang kita cari, bawa ke akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kecuali kalau nak kilu-kilu, kinong-kinong, ketek-ketek, ya kecil-kecil enggak apa-apalah. Sepertiga saja kita bawa, 2/3 jadikan untuk modal hidup mereka, karena masih kecil-kecil. Tapi kalau lama jadi, lah selesai lo kuliah, lah selesai lo berumah tangga, jangan pikirin juga nak tulai. Apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan, bawa ke akhirat. Kalau enggak, ketipu. Anak itu, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan di akhirat, apa firman Allah? Al-akhillau ba'duhum, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua yang dulu ada rasa sayang, ada rasa cinta, sayang ayah ke anak, sayang amak ke anak, sayang anak ke ayah, sayang anak ke amak, laki ke bini, bini kepada laki, seluruh mereka itu di hari kiamat akan putus-putus. Fataqatta'at bihimul asbab. Di hari kiamat putus-putus, saling enggak mau mengakui lagi. Engkau adalah istriku, aku adalah suamimu, engkau adalah suamiku, aku adalah istrimu. Di akhirat nak duduk itu lah. Saling melupakan, saling membelakangi. Lalu kita tinggalkan warisan buat mereka. Yang benar adalah bawa pencarian kita ke kampung akhirat. Ada jatah warisan untuk dia, tidak apa-apa. Ada jatah warisan berapa? Untuk suami sekian, untuk istri sekian, tidak apa-apa. Tetapi wahai hamba Allah yang kami muliakan, bila kita melihat istriku sudah mapan, suamiku mapan, ya, dia punya usaha, maka hartaku akan kubawa ke akhirat. Yang paling benar, Pak. Wahai hamba-hamba Allah, ini akhir zaman. Tanah-tanah kita yang banyak, bila anak-anak kita sudah pandai menjadi, dalam artian dah selesai tanggung jawab kenyo, agamonyo lah dua, rumah tanggonyo lah do, bahkan suaminyo lah kerajo, dan inyo pula lah do pulau usaha lah do kerajo, sudah ayah mak punyo bawa ke akhirat. Jangan sampai ditinggal. Kalau ditinggal, bapak menyesal. Seluruh orang yang mati, Allah ceritakan dalam Al-Quran, seluruh orang yang mati minta balik ke dunia. Apa yang mereka mau ketika minta balik ke dunia? Apa yang mereka minta? Ada yang ingat enggak? Apa yang mereka minta saat mereka minta dibalikkan ke dunia? Mau haji mereka, mau umroh mereka, enggak. Yang mereka minta adalah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah, aku ingin bersedekah, aku ingin sedekahkan semua pencarianku. Itu yang diminta oleh orang-orang yang, karena mereka tahu kalau haji butuh menunggu tahunnya, ya. Kalau umroh prosedurnya panjang. Kalau sedekah kini ado kini agi langsung. Nah, nado yang pasti adalah hartanya yang ditinggalkan. Dia nak bersebantai Allah, mau sedekahkan sedolahnya. Itu permintaan seluruh orang yang sudah mati. Allah informasikan dalam Al-Quran. La'asaddaqanna. Ya Allah, kembalikan aku hidup, ya Allah. La'asaddaqanna. Aku pasti sedekahkan semua yang aku punya. Aku sedekahkan semuanya. Permintaan orang yang mati, Pak. Maka, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saya secara pribadi mengikrarkan ini kepada keluarga-keluarga saya. Kepada anak-anak saya sampaikan semuanya. Kepada family-family karib kerabat saya, semua apapun yang saya beli, semua apapun yang saya bangun, semua apapun yang ada, silakan dinikmati. Tapi ini untuk kepentingan agama, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan ini hanyalah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dijual, tidak boleh jadi warisan. Ya, saya sampaikan kepada mereka semua. Kalian cari sendiri dengan harta kalian, dengan puluh keringat kalian. Tapi semua yang papa beli, semua yang papa kok tanah lah namanya, kok rumah lah dibangun semacamnya, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalian berpikir akan menerima warisan dari situ. Akan menjual otol lalu dibagi-bagi hartanya. Tidak boleh. Semuanya hanyalah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saya tidak ingin nanti di hari kiamat saya termasuk orang yang paling merugi. Paling tertipu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Maka sampaikanlah pesan kita kepada para istri kita. Sampaikanlah pesan kita kepada para suami kita. Ya, wahai suamiku, aku punya harta. Sebelum menikah denganmu, sudah hartaku. Sekarang alhamdulillah engkau sudah punya toko dan dengan itu engkau hidupi rumah tangga kita. Anak-anak kita sudah besar-besar, sudah selesai kuliah, bahkan sudah banyak yang menikah. Maka wahai suamiku, aku berusaha untuk menjual hartaku ini untuk kubawa ke akhirat. Sampaikan pada suami untuk kubawa ke akhirat. Dan bila mendadak aku meninggal dunia sementara belum sempat ini terjual, maka mohon dengarkan pesan dan wasiatku. Lanjutkan cita-citaku ini, kirimkan kepada Allah semua yang adalah milikku. Itu berhak, Pak. Berhak. Kenapa? Suami sudah punya, sudah punya kerja, anak-anak sudah matang, sudah masak. Maka berhak kita untuk membawa semua yang kita punya. Oh, untuk cucu. Nah, cucu tidak ada kewajiban awak ada. Kewajiban kita cuma anak. Cucu kewajiban orang gaiknya. Dia fikir lo itu cucu le, cucu cicit. Tujuh turun lo fikir lo. Dia tidak mikir awak. Apa fikirnya? Di akhirat jawab awak sifatnya. Bahkan Allah berfirman, semua yang dulu berkasih sayang di dunia, di akhirat akan memusuhinya. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dalam kehidupan yang penuh tipu-tipu ini, yuk kita jangan jadi orang tertipu. Yuk kita jadikanlah kita orang yang paling pintar di dunia. Siapa yang paling pintar? Kata Rasulullah SAW, orang yang semakin bertambah umurnya, dia sadar bukanlah umurnya semakin bertambah, tetapi semakin dekat masa pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia siap siaga selalu. Oh, anda tahu bila kerjapuik dia malaikat maut. Malaikat maut itu tidak pernah sekali juga meleset dia. Siapa yang akan dijemput? Kapan akan dijemput? Satu menit, satu detik pun tidak meleset. Tepat waktu. Makhluk yang paling disiplin sealam semesta adalah malaikat maut. La yastakhiruna sa'atau wa la yastakdimun. Dia tidak akan terlambat agak kok satu detik. Dan dia juga tidak akan terlalu capek agak kok satu menit. Oh, tercapek? Tidak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana salah seorang pegawai Nabi Sulaiman saat ketakutan merinding karena ditatap oleh malaikat maut yang berwujud manusia ketika itu, menatapnya tagak bulu rumahnya saudaranya. Apa katanya kepada Nabi Sulaiman? Ya wahai Nabi Allah, wahai Raja kami yang agung dan mulia. Gelisah banget hati ambo. Kenapa? Itu laki-laki itu dari tadi ngikutin saya kemana-mana. Dan tatapannya membuat seperti jantung saya mau lepas. Maka Nabi Sulaiman pun mendekatinya. Masih ingat kan kisah ini? Nabi Sulaiman pun mendekatinya. Kamu siapa? Kata Nabi Sulaiman. Saya malaikat maut. Terkejutlah Nabi Sulaiman dan dia pun merasakan hal yang sama, merinding semuanya. Lalu kata Nabi Sulaiman, apakah sudah tiba jadwal saya? Bukan kamu, tapi pegawaimu itu. Oh ya, kenapa memang dia? Menurut jadwal, saya harus cabut nyawanya di India. Selepas sembahyang asar. Ya, adakah sholat asar ketika itu? Sholat itu ibadah yang kuno, Pak. Dari zaman Yesus Nabi Adam lah itu sholat. Ya. Tapi sampai sekarang ini dia masih di sini. Di Yerusalem, di Palestina sekarang. Padahal jadwalnya nanti sore di India. Apa kata Nabi Sulaiman? Kau tunggu sajalah di India. Dia pasti akan kau cabut nyawanya pada waktu yang telah ditentukan. Maka wahai hamba Allah, Nabi Sulaiman pun mendekati pegawainya kembali. Lahman, orang itulah pai. Alhamdulillah kecek kawan kau. Tapi yang boyo ingin menenangkan pikiran yang dulu selayang. Bagaimana caranya? Orang itu berkata, izinkan saya minta cuti. Kamu mau kemana? Mau ke kampung saya di India. Hah? Pas mana kau? Kapan rencana berangkat? Kok dapet kini juga gak nyanyi? Maka wahai kaum muslimin, teknologi Nabi Sulaiman yang ada di zaman Nabi Sulaiman gak ada manga-manganya teknologi awak ada. Nabi Sulaiman tuh bisa, di zaman beliau ada teknologi bisa mengantarkan suatu sosok fisik ke tempat yang lain hanya hitungan sebelum detik. Percaya gak? Ada gak cerita itu dalam Al-Quran? Sebelum engkau kejipkan matamu, barang singgasana itu sudah ada di sini. Ini teknologi yang di zaman Nabi Sulaiman. Tidak mangga-mangganya di zaman awak. Kau dah jambal lagu mana orang hidup zaman kini lah. Rasulullah paling santing teknologinya. Allah sendiri berkata, aku telah berikan kepada mereka kejayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan yang lebih hebat daripada kamu yang ada sekarang. Zaman Nabi Sulaiman itu, Masya Allah. Mendirikan sebuah istana hanya butuh waktu satu hari selesai. Dan itu bisa bertahan ribuan tahun. Teknologi ya namanya itu. Itulah yang ada. Oke. Bila kandaknya kau berangkat, kini kau juga kandaknya, wahai Nabi Allah, wahai Raja kami yang agung. Baik, kata Nabi Sulaiman. Siap-siap. Ya, sampai. Sampai di sana. Sampai di situ, malaikat minta kaji. Iya, ya, pajak kau lah tipu si kau. Dicabut nyawanya. Maka sekali lagi, malaikat itu makhluk paling disiplin sealam semesta. Dia tidak pernah nyasar dan tidak pernah terlambat. Tidak pula juga terlalu cepat. Tepat waktu. Nah, kita masalahnya sekarang, seharusnya makin bertambah umur, besok ini 1443 Hijriah. Mestinya setiap kita merasa mungkin tahun inilah saya akan berakhir. Harusnya punya perasaan begitu dong.